نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار أيها الإخوة في الله رحمني الله وإياكم وبارك الله فيكم الحمد لله Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk bisa bertemu di suatu majelis yang mulia, majalisul ilm, sebuah majelis yang dipelajari di dalamnya kitab-kitab Allah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana keduanya merupakan pijakan dasar dan merupakan tali yang kuat untuk kita bisa tegak berpegang teguh di atas keriduan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa istiqomah di atas dinus sahih. Ketahuilah ma'asyiral ikhwah rahimanillah wa iyyakum bahwasanya kita hidup di zaman yang telah jauh dari masa kerasulan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana beliau telah mengkhabarkan di mana orang-orang yang mau mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam setelah beliau meninggal akan mendapatkan berbagai macam ujian, berbagai macam cobaan-cobaan dalam rangka untuk selektivitas, dalam rangka untuk menguji, menyaring siapa yang akan lulus sehingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala betul-betul di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sangat berat ketika itu berpegang kepada sunnah. Sehingga beliau menyatakan bahwasanya mi waraikum ayyamas sabar, di belakang kalian nanti ada hari-hari yang butuh kesabaran. Al-qabidu bisun al-mutamassiku bisunnah yauma idzin kalqabidi 'alal jamrah. Yang mana orang yang berpegang teguh kepada sunnah ketika itu digambarkan bagaikan orang yang berpegang atau memegang bara api. Memegang sakit, panas dan disakiti. Dengan cercaan-cercaan sehingga tatkala ketika itu sunnah pun dirasa aneh oleh manusia. Sunnah dirasa aneh oleh manusia. Sehingga mereka sebagian yang mengenal sunnah enggan untuk mengikuti sunnah karena memang berat. Dan mereka orang-orang yang tidak mengenal sunnah melihat orang yang mengamalkan sunnah aneh karena sedikit. Karena sedikit. Sehingga jadilah betul-betul orang yang mau mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin merasa butuh, semakin merasa ingin mendekat kepada Allah karena dialah satu-satunya yang membolak-balikan hati seseorang. Oleh karena itu tatkala kita mendapatkan nikmat yang besar diberikan hidayah mengenal sunnah ini, diberikan hidayah kita bisa mengamalkan sebagian sunnah tersebut, jangan sampai jangan sampai sunnah tersebut hilang dikarenakan kita tidak mau bersyukur kepada Allah dengan menjaga sunnah tersebut. Maka diantara kita menjaga sunnah yang telah sampai kepada kita adalah mau belajar ilmu agama, sehingga hilanglah kebodohan yang ada pada kita, hilanglah sifat bodoh tidak tahu ilmu agama, ataupun sifat bodoh jenis yang kedua, orang tersebut telah mengenal ilmu agama namun tidak mau mengikuti ajaran ilmu agama. Dengan belajar kita akan menjadi hilang kebodohan tersebut, dikarenakan diantara salah satu sebab terlepasnya orang dari tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka jauh dari ajaran yang benar adalah tatkala mereka tumbuh dalam kungkungan kebodohan. Sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menyatakan tungqadu urul islami urwatan urwatan idza nasha'a fil islami man la ya'rif jahiliyah, akan terurai naam untaian tali Islam tersebut urwatan-urwatan seutas demi seutas, seutas demi seutas, ditinggalkan satu sunnah, sunnah berikutnya, hingga akhirnya mereka itu tidak mengenal sunnah. Naam, maka akan hilang yang seperti ini kapan terjadinya? Idza nasha'a fil islami man la ya'riful jahiliyah, apabila tumbuh di dalam Islam ini orang-orang yang tidak mengenal perkara jahiliyah, yaitu perkara-perkara yang orang musyrikin dulu di atasnya, namun karena orang tersebut tidak mengerti dan tidak mau mempelajari, akhirnya mereka terjatuh ke dalam perkara tersebut bersamaan mereka menyangka dirinya pandai. Dirinya pandai. Sehingga Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu pun mengatakan sebagaimana hadis yang mauquf dari beliau, namun dikatakan oleh Syekh Albani ini adalah hukumnya marfu sampai kepada Nabi. Kata beliau, kaifa antum idza labasatkumul fitnah, bagaimana kalian seandainya menimpa kepada kalian fitnah, ujian-ujian, tatkala mengenal sunnah. Nah, datang kepada kita ujian-ujian, mungkin berupa ujian yang bermacam-macam, ya, diuji dengan harta, diuji dengan keluarga, diuji dengan berbagai macam ujian, dan yang lebih besar lagi ujian kita ini merasa bingung, merasa bingung. Sebetulnya kita inginnya mencari yang benar, namun bingung. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, kaifa antum idza labasatkumul fitnah, bagaimana kalian apabila menimpa kepada kalian fitnah, ujian-ujian, yarbu fiha as-saghir wa yahrumu fiha al-kabir, kata beliau, yang mana generasi muda yang tumbuh semakin besar dalam kondisi tidak mengenal agama, ha? Tidak mengenal agama, tidak belajar ilmu agama, wa yahrumu fiha al-kabir, orang-orang yang tua usianya, ajaran yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai punah, mulai pudar rapuh dan seterusnya. Hah? Demikian hingga akhirnya orang menjadikan agamanya adalah apa yang berjalan di masyarakatnya, apa yang berjalan di masyarakatnya, sehingga tatkala orang yang mengenal sunnah muncul ajaran Nabi, mereka mengatakan turikati sunnah. Sunnah yang asli yang datangnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah ditinggalkan, maka ditentang oleh mereka. Ditentang oleh mereka karena saking sedikitnya orang yang mau mengikuti sunnah. Maka barakallahu fikum, ditanyakan kepada beliau, mata dzalika ya Abu Abdurrahman, kapan itu terjadi wahai Abu Abdurrahman, Abdullah bin Mas'ud? Maka beliau menyatakan, yang pertama kalau kata Umar, tatkala muncul di Islam, bertumbuh dalam generasi muslimin orang yang tidak mengenal jahiliyah. Yang kedua kata Abdullah bin Mas'ud adalah, kata beliau, idza kathurat umara'ukum wa qallat fuqaha'ukum, yaitu apabila mayoritas ataupun banyak orang diantara kalian sudah memperebutkan kepemimpinan. Mereka mencari tampuk kepemimpinan, baik melalui media-media, berbagai media, media pendidikan, media komunikasi ataupun yang lainnya, dalam rangka untuk mencari kepemimpinan. Ya, idza katsurat umarukum wa qallat fuqahaukum, sedikit orang yang mau mempelajari ilmu agama dalam rangka untuk dipahami dan diamalkan. Hah? Ini demikian selaras dengan apa yang kata Nabi, sehingga tumbuhlah orang yang tidak mengenal jahiliyah. Ya. Kata beliau pula, "Naam wal tumisatid dunya bi amalil akhirah." Ya, kata beliau, dan orang mulai mempergunakan atau mereka mencari dunia, tendensi-tendensi dunia, baik harta, baik popularitas, baik riasah kemimpinan, baik jah, apa namanya, kedudukan dan seterusnya, bi amalil akhirah, dengan amalan-amalan akhirat. Belajar ilmu agama termasuk amalan akhirat. Ya. Mendakwahkan ilmu agama termasuk amalan akhirat. Sedekah termasuk amalan akhirat. Salat, haji dan seterusnya termasuk amalan akhirat. Namun mereka ultumisatid dunya, dunia digadaikan. Mereka mencari dunia dengan amalan akhirat. Naam, inilah sehingga dengan demikian orang menjadi merasa aneh. Kembali lagi terjatuh pada prinsip-prinsip yang orang jahiliyah ada di atasnya. Sehingga ikhwana fiddin rahimanillah wa iyyakum, perlu kita mengetahui bagaimana sifat dan sikap orang jahiliyah tatkala dihadapkan kepada mereka ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang benar, yang mengarahkan kepada mereka untuk mendapatkan kehidupan yang berbahagia di dunia maupun di akhirat. Namun ternyata mereka menolaknya. Ya. Yang mana kita di siang hari ini membacakan kepada antum semuanya kitab Syarah Masailul Jahiliyah, syarah penjelasan tentang masalah-masalah jahiliyah, yang memang kitab ini merupakan apa namanya, muqarrar, kitab yang memang ditetapkan di dalam majelis ini dibaca oleh beliau Ustaz Ridwanul Bari, namun beliau kali ini berhalangan tadi meminta kepada kami untuk bisa mengisi kekosongan waktu, maka kami pun diizinkan untuk membacakan kitab ini, namun tidak meneruskan, hanya mengulas sedikit apa yang telah lewat. Karena yang namanya kitab para ulama yang diambil dari Alkitab, Al-Quran dan Sunnah, diulang-ulang tidaklah hilang manfaatnya, dan diulang-ulang tidaklah menjadi orang tersebut merasa bosan, seharusnya demikian. Sebagaimana kita membaca Al-Quran diulang-ulang, hilang manfaatnya? Tidak. Demikian pula kita para ulama, karena mereka bersumber mengambil ilmunya dari Al-Quran dan Sunnah, sehingga walaupun diulang-ulang justru semakin melekat dan bermanfaat bagi kita. Sehingga Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau yang mensyarah kitab Sahihul Bukhari, di mana Al-Imamul Bukhari di dalam membawakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menyusunnya, kadang satu hadis diulang sampai 4 kali. 4 atau 5 kali diulang. Namun Ibnu Hajar Al-Asqalani membacanya mendapatkan faedah baru, membacanya mendapatkan faedah yang baru, mendapatkan faedah yang baru. Minimalnya semakin mengokohkan apa yang telah didapat. Minimalnya semakin mengokohkan atau mengingatkan apa yang telah didapat. Kenapa? Dikarenakan manusia ini adalah tempat untuk bersandarnya, untuk apa, bersarangnya sifat lupa. Sifat lupa. Sehingga tadi, ya. Sehingga kata para ulama, al-ilmu idza takarrara taqarrar. Ilmu agama itu apabila takarrara pakai kaf, diulang-ulang, taqarrar pakai kaf, akan melekat dan menancap di dada. Sehingga dikatakan oleh para salaf kita, hayatul ilmi bimudzakaratiha, hidupnya sebuah ilmu di dalam hati adalah dengan diulang-ulang, sering diucapkan, sering diulang-ulang. Demikian. Namun termasuk kekeliruan seorang telah mempelajari suatu buku, suatu kitab, suatu pelajaran ilmu agama, terus meninggalkannya tanpa diulang, tanpa difahami, dan sekedar orang tersebut mendapatkan manfaat duduk di majalisul ilm, ini termasuk kekeliruan. Termasuk kekeliruan. Walaupun masih lebih baik daripada orang yang tidak belajar, namun ini termasuk kekeliruan. Karena tujuan belajar adalah kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Barakallahu fikum. Ikhwana fillah rahimanillah wa iyyakum. Di kesempatan kali ini kita akan membacakan masalah yang ke-15 dari kitab Masailul Jahiliyah. Antum telah sampai pada masalah 120 sekian, ya. Hampir-hampir selesai. Di mana kandungan kitab ini adalah berisi tentang Masailul Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah merupakan masail, permasalahan-permasalahan yang terjadi di zaman jahiliyah yang diselisih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan masalah-masalah tersebut terus kita dapatkan sampai dengan hari kiamat nanti. Akan ada orang-orang yang memang ternyata kalau kita lihat jadi sekedar napak tilas. Napak tilas. Sehingga kalau kita mau menyelesaikannya bagaimana? Kita kembali kepada kitab-kitab ulama, karena disitulah adanya solusi terbaik. Kenapa? Kata Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anhu, kata beliau, "Wa man istanna istana biman qad mat." Barang siapa yang ingin mengambil contoh, mengambil suri toladan, mengambil jalan supaya dia selamat, maka ambillah suri toladan contohnya orang-orang yang telah meninggal. Hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innal hayah la tu'man anhul fitnah. Karena orang yang masih hidup tidak menjamin orang tersebut akan selamat dari ujian. Siapa yang tahu, siapa yang menjamin diri kita akan lurus terus? Tidak lain hanyalah kita mampunya berdoa dan berusaha menjaga nikmat yang telah Allah berikan ini, agar supaya kita tetap diberikan istiqomah sehingga mati di atas Islam yang benar yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, kita masuk pada masalah yang ke-15, ya. Yang punya kitabnya kalau cetakannya sama di halaman 90. Naam. Qala Al-mas'alatul khamisata asyarah. Masalah yang ke-15. Bagaimana? Yaitu alasan orang-orang kufar, orang-orang munafikin, dan yang lainnya yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mau mengikuti ajaran Nabi. Yang mereka telah mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini telah dikenalkan dalam kitab-kitab nabi-nabi mereka. Ya. Akan mendatangkan, mengajarkan kepada kalian suatu jalan yang lurus, jalan yang membawa kebahagiaan, sifatnya seperti ini, seperti ini. Namun tatkala mereka mendapatkannya, mereka tidak mau mengikuti, menolak. Nah, mereka supaya tidak terlalu frontal dianggapnya, mereka membuat alasan-alasan. Di antaranya, i'tidharuhum anittiba'i ma'atahumullah bi'adamil fahmi. Yaitu alasan mereka tidak mau mengikuti al-haq, kebenaran, yaitu apa-apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, bi'adamil fahmi, karena kami tidak faham apa yang dimaui. Ya, alasannya kami tidak tahu, tidak faham apa yang dimaui. Ini alasan mereka. Ya, alasan mereka, kami tidak faham. Ya. Kaqalihi, seperti ucapan mereka tatkala didakwai oleh para rasul, qalu qulubuna ghulf. Mereka mengatakan, waduh, hati kami ini enggak faham, ada penutupnya. Apa yang nutupi kami? Apa yang ganjel ya, kok enggak faham-faham dan seterusnya. Lah ini demikian. Ini dan juga ucapan mereka kaumnya Nabi Syuaib tatkala didakwai oleh Nabi Syuaib alaihi salam, yang beliau adalah khatibul anbiya. Siapa khatibul anbiya? Yaitu nabi yang dikatakan dijuluki khatibul anbiya, khatibnya para nabi. Bagaimana itu? Karena beliau memiliki keutamaan, di antaranya adalah beliau diberikan faslul khitab, orang yang pandai menjelaskan. Tidaklah orang yang bodoh seandainya dijelaskan oleh Nabi Syuaib itu paham. Melainkan faham. Namun tatkala beliau menjelaskan tentang risalah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apa jawaban kaumnya? Ya Syu'aib, ma nafqahu katsiran mimma taqul. Wahai Syu'aib, kami tidaklah bisa memahami kebanyakan apa yang telah engkau sampaikan. Engkau mengatakan apa? Kami tidak bisa memahami, kata mereka. Dalam surat Hud ayat yang ke-91. Sehingga mereka mengancam kepada Nabi Syu'aib, laula rahtuk la rajamnak, kalau kami tidak memandang bagaimana kedudukan keluarga kamu wahai Nabi Syu'aib, tentu kami akan melempari engkau dengan batu. Ini demikian. Karena mereka menolak al-haq dengan alasan tidak faham. Demikian pula sifat-sifat mereka yang lain yang telah dimaktubkan di dalam Al-Qur'an banyak sekali. Maka tatkala mereka membuat alasan-alasan yang dibuat-buat, yang hakikatnya intinya karena tidak mau mengikuti. Intinya karena tidak mau mengikuti. Dengan alasan tidak faham, dengan alasan karena ini dan itu, intinya tidak mau mengikuti. Maka Allah Subhanahu wa taala menyingkap tentang mereka. Fa'akzabahumullahu, maka Allah mendustakan alasan-alasan mereka, tidak menerimanya. Wabayyana anna dzalika bisababit tab'i 'ala qulubihim, yang demikian itu disebabkan karena tabak, yaitu kunci ataupun juga hawa nafsu yang ada pada hati-hati mereka. Tabak tutup, ya, penutup yang di atas hati-hati mereka. Ya, sehingga para ulama selalu menyarankan kepada kita, al-qalbu wi'aul ilm, yang namanya hati seseorang adalah wadah daripada ilmu. Wadah daripada ilmu. Sehingga kalau seorang mau belajar, maka hendaknya melihat wadahnya dibersihkan dulu dari apa? Kotoran-kotoran hawa nafsu. Hawa nafsu. Bagaimana itu contoh hawa nafsu? Saya mau belajar, cari yang cocok. Nah, ini namanya hawa nafsu. Ketika tidak cocok, sudah. Seperti dahulu orang-orang Yahud, mereka bertanya kepada Rasulullah mau belajar. Ditanyakan 5 pertanyaan yang tidak bisa menjawabnya kecuali Nabi. Kecuali Nabi. Namun mereka benci kepada malaikat Jibril. Ya. 4 pertanyaan dijawab sesuai dengan hawa nafsu mereka. Pertanyaan yang 5, siapakah malaikat yang senantiasa menyampaikan wahyu kepada engkau wahai Muhammad? Jawablah Jibril alaihi salam. Mereka senang Mikail, ya. Wah, kalau begitu sudah, kami enggak mau. Karena mereka kotor hatinya. Tobaknya kok kotor. Memang tabiatnya memang sudah tidak mau mengikuti. Nah, ini demikian. Demikian pula orang yang belajar dalam mencari hawa nafsu, kalau dia tidak ikhlas, tidak jujur di dalam mencari al-haq, suatu saat nanti akan Allah singkap. Ketika muncul sesuatu yang namanya al-haq, tidak akan bisa berjalan selaras dengan hawa nafsu. Ya, hawa nafsu. Disebutkan hawa nafsu. Kenapa? Karena hawa nafsu, barakallahu fikum, hakikat hawa nafsu, Allah terangkan dalam surat Yusuf, fa innan nafsa la ammaratum bisu, karena sesungguhnya hawa nafsu itu senantiasa memerintahkan kepada kejelekan. Sementara al-haq, Allah, syariat Allah, memerintahkan kepada kebaikan, sehingga tidak akan bisa beriringan namanya hawa nafsu dengan al-haq. Nah, ini demikian. Sehingga Allah terangkan bahwasanya menolaknya mereka bukan karena nabinya kurang bisa menjelaskan, bukan karena al-haq ini kurang gamblang di sisi mereka, ya. Namun karena dengan sebab semata tabak ala qulubihim, tertutupnya hati mereka. Fa innat tab'a bisababi kufrihim, dan tabak tersebut, penutup tersebut disebabkan karena kekufuran yang ada pada mereka. Istilahnya pancen niatnya wis kepengin orang ngetut, nah gitu. Tidak ada keinginan untuk mengikuti ajaran Nabi. Ini demikian. Lah, ini berbahaya. Ini berbahaya. Sehingga orang yang seperti ini sudah niatnya enggak benar, didatangkan bermacam macam bukti-bukti argumentasi ataupun mungkin, ya, kita serahkan seluruh harta yang kita miliki, ma'alafta baina qulubim. Engkau tidak akan bisa menundukkan hati-hati mereka, ya. Ini demikian. Tatkala masih dapat harta sumbangan dan terusnya ataupun subsidi, masih bisa ngikuti, ya. Namun tatkala di stop, mulai kurang, mulai goyang dan seterusnya, ini demikian, maka akan kelihatan demikian, ya. Sehingga demikian barakallahu fikum. Kita lihat syarah penjelasan matan ini, ya. Dikatakan oleh Syekh Saleh Fauzan, yaitu bahwasanya i'tadharu an qabulil haqqi bi annahum la yafhamunahu. Mereka orang-orang kufar, mereka beralasan untuk bisa menerima al-haq, mengikuti kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasulnya, beralasan bi annahum la yafhamunahu. Alasannya mereka tidak memahami. Tidak bisa memahami. Saya tidak paham. Yang antum maui dengan mengikuti sunnah itu bagaimana, saya tidak paham. Mereka demikian. Bukankah saya sudah sholat, saya sudah zakat? Iya. Namun anda harus bertauhid. Nah ini demikian. Wah ternyata harus bertauhid. Apa itu tauhid? Tauhid itu mengesakan Allah dalam ibadah, menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadai. Demikian. Terus kalau ibadah dengan sekarang kita meyakini bulan Muharram adalah bulan yang tidak bagus untuk melakukan kendurenan dan sebagainya, ini bagaimana? Oh itu tidak boleh. Karena anda meyakini bulan turut serta dalam pengaturan alam, keselamatan, kemudaratan, ini semuanya hak siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti menyimpangkan yang namanya hak Allah kepada selain Allah, berarti tidak boleh. Wah ini susah. Lama-lama dia ngomong alasan, lah gak paham lora mudeng. Demikian ya. Nah, karena tujuannya menimbang dengan hawa nafsu. Ini demikian ya. Ini demikian. Ini sebagai contoh. Contoh yang lainnya, kalau anda sudah mengikuti sunnah, maka anda harus konsekuen berlepas diri dari orang-orang kafir. Berlepas diri baro, tidak mau mengadopsi pemikiran-pemikiran mereka, tidak mau mempropagandakan, menyebarkan ataupun mempromosikan bagaimana program-program mereka dan seterusnya. Ini demikian yang bisa membahayakan kaum muslimin. Demikian ya. Maka wah ujung-ujungnya kalau dilarang nanti saya bagaimana penghasilan saya sementara demikian-demikian ya. Ini mereka kan demikian, menimbang dengan dunia, akhirnya ujung-ujungnya lah saya lah enggak paham itu. Ya demikian ya. Maka di sini inilah sebagaimana dikatakan orang musyrikin dulu seperti itu. Mereka menyatakan kami tidak bisa memahami. Kama dzakarallahu subhanahu wa ta'ala anil yahud, sebagaimana Allah sebutkan keadaan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi. Orang Yahudi itu orang yang sudah mengenal al-haq. Tahu ini yang benar, ya. Namun tidak mau mengikuti karena mereka bukan enggak paham. Antum lihat orang-orang Yahudi cerdas-cerdas enggak? IQ-nya tinggi-tinggi. Antum lihat betapa teknologi yang maju, rata-rata produksi ya dari orang-orang Yahudi. Menunjukkan masya Allah cerdas orangnya. Namun apakah kecerdasan menjamin keselamatan bagi seorang? Tidak. Ya. Istilahnya wong Jawa pinter tapi keblinger. Ya, berarti pinter enggak nyamin selamat ya enggak? Nah, ini demikian ya. Jadi bukan kepindean seorang yang menjadi jaminan, sehingga jangan tertipu dengan namanya sekedar kepandean. Ya, ini demikian. Maka orang Yahudi lama da'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil Islam, tatkala Rasulullah Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam menyeru mereka untuk masuk ke dalam Islam. Apa itu Islam? Untuk mereka istislamu lillahi bitauhid walinqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Menyeru kepada Islam yang hakikatnya adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, itu hakikat Islam ya. Islam bukan sekedar penamaan, bukan sekedar pengakuan, namun dilihat dari hakikatnya. Islam yaitu mereka diseru untuk Islam berserah diri kepada Allah. Islam secara bahasa dari kata aslama, istaslama idzan qada wa khada'a. Kata Syekh Qasim bin Abdurrahman dalam Hasyiah Salasatil Usul, Islam secara bahasa maknanya ada dua. Pertama dari kata istaslama idzan qada wa khada'a, kalau orang tersebut tunduk dan merendahkan diri. Ini secara bahasa ya. Jadi Islam artinya tunduk dan merendahkan diri. Au min musalamah, atau dari kata musalamah, makna yang kedua. Artinya adamut tanazuk, yang artinya tidak ngeyel. Ya, namanya Islam itu tidak ngeyel secara bahasa, ya. Adapun secara hakikat yang dimaui, yang Allah Ta'ala berfirman wadkhulu fis-silmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh, syariatnya dilakukan. Islam apa yang dimaui di sini? Yang Allah berfirman inna dina indallahi al-Islam, agama yang diridhai Allah adalah Islam. Yang bagaimana ini adalah istislamu lillahi bitauhid. Kita berserah diri kepada Allah, pasrah tunduk kepada Allah, tidak ngeyel kepada Allah, bitauhid, dengan mau bertauhid. Telah lewat pelajaran tauhid, ya. Walingkiyadulahu bitta'ah, taat kepada Allah, tunduk kepada Allah dengan penuh ketaatan, tunduk kepada Allah dengan penuh ketaatan, taat kepada Allah, ini Islam. Demikian walbaro'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelakunya. Perbuatan syirik dan para pelakunya, ini Islam yang dimaui, ya. Maka orang Yahudi tatkala demikian, ya, diseru supaya mereka bertauhid kepada Allah, tunduk kepada perintah Allah yang harus mengikuti rasul-rasul, para rasul, mereka menolak. Ya, mereka menolak, melihat ternyata yang diutus nabi terakhir adalah Muhammad dari turunnya Ismail, orang Arab, yang menurut mereka rendah. Orang Arab itu, orang Arab itu rendah, bodoh-bodoh, ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, ya. Ini demikian, ya. Kira-kira punya titel enggak kalau tidak bisa membaca, tidak bisa menulis? Hah? Kira-kira punya titel enggak? Ya, akademik saja enggak punya, ya. Oh, enggak, oh, maca berapi bisa demikian, ya. Menulis enggak bisa. Ini demikian. Akhirnya mereka dengan kebanggaan ilmu yang ada mereka, ya, maka mereka farihu bima indahum minal ilm, berbangga dengan apa yang mereka telah miliki daripada ilmu-ilmu pengetahuan. Akhirnya menolak dakwahnya para rasul. Dakwahnya para rasul. Ya, ini demikian. Lah, ini mereka tatkala diseru untuk Islam oleh para rasul, maka qalu, mereka mengatakan qulubuna ghulf. Tatkala diseru oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan qulubuna ghulf, hati kami ghulf. Ghulf nanti maknanya ada dua. Tertutup, tertutup. Tertutup maknanya ada dua nanti, ya. Tertutup tidak paham atau tertutup tidak butuh. Ya ini, ya, namanya itu. Tertutup tidak paham atau tertutup tidak butuh. Aku bes ngerti. Nah, caranya gitu, ya. Caranya ini, aku bes ngerti rasa diwarai. Nah, demikian, ya. Ini yang makna yang kedua, ya. Mereka mengatakan qulubuna ghulf, hati kami tertutup. Balla'anahumullahu bikufrihim faqalilam ma yu'minun. Maka bahkan Allah melaknati mereka dengan sebab kekufuran mereka, tidak mau mengikuti ajaran para nabi, ya. Faqalilam ma yu'minun, maka sedikit sekali mereka mau beriman. Nah, ini diterangkan oleh Syekh Saleh Fauzan rahimahullah. Makna ghulf ini tafsirannya ada dua. Yang pertama, ghulf tertutup, maknanya la yasilu ilaihim kalamur rasul sallallahu alaihi wasallam wala tatma'innu qulubuhum ila kalamihim, ya. Yaitu maknanya bahwasanya ucapan para rasul tersebut tidak bisa sampai menyentuh hati-hati mereka, ya. Tidak sampai bisa menyentuh hati mereka. Kurang menarik, ya. Kurang menarik, jangan seperti itu, ya. Atau apa? Sehingga tidak merasa tatma'innu qulubuhum bi. Sehingga hati mereka tidak merasa nyaman, tidak tenang dengan ucapan rasul. Ini demikian. Fattakhudhu hadza hujjatan fi takdzibir rasul, maka mereka menjadikan ini alasan untuk mendustakan rasul. Lah, enggak paham. Lah, demikian. Paham ini, ya? Ini demikian. Coba lihat. Diterangkan al-haq dari Al-Qur'an dan hadis, gara-gara penyampaiannya kurang menarik, kadang ditolak, ya enggak? Qulubuna ghulf, mereka demikian. Kami apa, tertutup, maknanya gitu, ya. Enggak paham maksudnya, karena tertutup. Kenapa? Karena kurang menenangkan hati mereka. Lah, kok enggak cocok dan seterusnya. Ini demikian, ya. Maka mereka demikian. Dan ini makna yang masyhur dari ayat. Di sana ada makna yang lainnya, yang kedua, makna kedua. yaitu mereka mengatakan qulubuna ghulf, hati kami tertutup, ai annaha mamlu'ah binal ilm, bahwasanya orang tersebut telah mengetahui ilmu, hatinya sudah penuh, mau dinasehati la syara butuh, aku wis ngerti. Bok ujung-ujungnya ajaran Rasul tauhid. Iya. Ya. Saya sudah tahu. Bok ujung-ujungnya sing penting memelihara jenggot. Iya. Sing penting ngangkat celana. Iya. Itu sudah. Sing penting ora sombong. Nah, demikian ya. Nanti demi artinya ini sebagai contoh. Mereka tidak butuh yang seperti. Dan lebih lagi yang pentingkan kita hati kita. Al-iman hahuna, sing penting hatinya. Nah, demikian. Ya, benar. Kalau hati Anda baik, akan mengamalkan amalan yang baik. Namun kalau hatinya rusak, ya demikian. Sekedar sebagai pengetahuan. Paham sini ya? Sekedar sebagai pengetahuan. Nah, ini demikian. Ya, sehingga mereka menyatakan, qulubuna ghulf, hati kami telah penuh dengan ilmu. Lasna bihajatin ila kalami ahadin, kami tidak butuh lagi penjelasan seorang pun. Kami sudah paham. Paham sini ya? Sehingga berbahaya. Kalau seorang manusia kok tidak mau menerima nasihat yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Karena sekarang Rasul sudah tidak ada, tentunya yang menyampaikan manusia yang mengetahui. Kok tidak mau menerima nasihat, ini bahaya. Bahaya. Karena orang Yahudi akhirnya dilaknati oleh Allah dengan sebab demikian. Mereka merasa ghulf. Hatinya sudah penuh dan mulas nabi hajatin ila kalami ahadin, kami tidak butuh kepada ucapan seorang pun, nasihat tidak lagi butuh. Ini berbahaya yang seperti ini. Falaisu biza'mihim bihajatin ila rasul, maka tidaklah demikian hakikatnya mereka, tidaklah, bukanlah prasangka apa keyakinan mereka itu menyangka kami tidak butuh kepada bahan, justru mereka butuh kepada Rasul, butuh kepada nasihat. Iya enggak? Butuh kepada nasihat. Coba kalau mereka sudah menutup diri dari tidak mau menerima nasihat, kalau salah bingung sendiri nanti. Siapa yang mau menasehati? Mau bertanya kepada yang menasehati, akhirnya bingung dia. Wah, terlanjur isin gitu ya. Terlanjur isin seperti itu. Maka akhirnya faliyatubillah. Ini demikian. Ya, sehingga ini bagi kita masing-masing. Ketika datang nasihat dari orang lain, yang itu datang dari Allah dan Rasulnya, terima. Ketika belum mampu melaksanakannya, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberi kemampuan. Diberi kemampuan. Jangan kita itu terus menyakiti, mencerca, bahkan terus menolak nasihat yang datangnya dari Al-Haq tersebut. Ya, ini demikian. Sehingga tadi, barangkali saja kenapa demikian? Karena mungkin keterbatasan dimensi yang kita miliki, harta kita, ataupun juga barakallahu fikum, kemampuan mencerna kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadis Rasulullah yang ada pada kita, kemampuan bahasa Arab yang ada pada kita, dan seterusnya, ini menjadikan kita kadang belum mampu melaksanakannya, belum mampu dan sebagainya. Nah, tetap namun kita menerimanya dan berusaha hari demi hari untuk semakin maju mendekati kepada kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyatakan, kata beliau, yaitu saddidu wa qarribu, maka saddidu, terus luruslah engkau istiqomah di atas, wa qarribu, dan berusaha untuk mendekat. Saddidu, yang sudah benar terus istiqomah di atasnya, yang belum bisa sempurna qarribu, semakin mendekat. Minimale hari demi hari ada kemajuan. Kemajuan. Sudahlah, dulu saya memang masya Allah masih kadang pekewuh kalau ada orang berbuat syirik diundang ya. Misalnya kepriwe ya lawang tangga dan sebagainya. Ini misalnya demikian. Nah, lama-lama sudah dia tidak berbuat syirik. Datang diundang, datang dengan baik, diterangkan nuwun sewu, kula mboten dateng. Bukan gak datang sama sekali, datangi dijelaskan nuwun sewu karena kula niki ningali singkatos niki, ada dasar ayat meniko gak bener, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, nggih kula ngapunten nek make mboten ketinggal. Sudah. Demikian, oh iya ya, dipahami ya. Dipahami. Lain demikian, dengan lemah lembut antum dakwai mereka, sudah lama-lama mereka paham, lama-lama iya sih jane sing bener kae, tapi keprimen maning, ya. Ya, apa enggak seperti itu? Ujungnya demikian diakui, yang sing bener kae tapi keprimen maning. Lah, keprimen maning lah inilah qulubuna ghulf. Kami itu enggak paham yang dimaui mereka. Ini demikian ya. Mereka kadang demikian, barakallahu fiik. Maka di sini kita demikian, ya. Sehingga di sini mereka demikian. Maka wallahu ta'ala yubayyinu annal illata laysat ma yaqulun. Maka Allah Ta'ala menerangkan bahwasanya alasan mereka, sebab mereka tidak bisa mengikuti dakwahnya Rasul, bukan karena sebab mereka tidak paham. Justru sudah paham. Ya. Jangan dikira orang-orang yang itu menolak dakwahnya Rasul yang dengan makna kedua, kami sudah tahu ilmunya, itu tidak paham. Mereka paham. Paham apa? Kalau mengikuti sunnahnya Rasul secara murni, dimusuhi. Ya. Karena mereka apa? Paham. Mereka paham. Demikian sehingga tidak berani menanggung resiko, akhirnya demikian. Yang semua itu kembalinya kepada taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Paham di sini ya? Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu ya sudah. Bagi kita yang penting menyelamatkan diri kita pribadi dan keluarga kita, kita nasihati. Yang sudah menutup diri kita doakan semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka, ya. Serta kita menyelamatkan diri tidak terus mendekati orang-orang yang mereka itu bisa menjadikan kita tertular dengan penyakit yang ada pada mereka. Paham di sini? Nah, ini demikian, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melaknati mereka, ya. Maka bukanlah dengan sebab mereka tidak paham. Namun sebabnya adalah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Ya, maka di sini perlu kita mengetahui di antara sebab-sebab orang tidak menerima al-haq, ya. Di antara sebab orang tidak mau menerima al-haq, yang mereka perlihatkan kami tidak paham, atau mereka menyatakan hati kami tertutup. Bisa jadi tertutup maknanya karena kurang menyentuh kalamnya para rasul, atau kurang apa? Bisa dipahami oleh mereka, belum sampai kepada hati mereka. Ini demikian. Atau maknanya kami sudah tahu dan tidak perlu lagi penjelasan-penjelasan. Ini demikian. Maka kita melihat di sana ada sebab-sebab orang bisa menjadikan lari menolak al-haq, ya, menolak al-haq. Disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan di sini, sebab yang pertama adalah sebab mereka itu berpaling menjauh dari agama Allah, ya, berpaling dari ajarannya Nabi, dari berpaling menghindar dari ajarannya Nabi, sehingga Allah palingkan dia ke arah dia berpaling. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Shaf ayat yang kelima, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka ingin menyimpang, ya, ingin mencari yang lain, akhirnya Allah simpangkan juga, Allah palingkan orang tersebut ke arah penyimpangan. Ke arah penyimpangan sehingga berbahaya. Kita nasihat ini melihat diri kita. Kita dalam keadaan futur, ya. Namanya syaitan, namanya kesemangatan itu naik turun, keimanan demikian. Kadang kala semangat, kadang kala turun. Kalau lagi turun terus jangan menjauh dari ajarannya Nabi. Ini berbahaya, sebab Allah bisa menjadikan kita semakin jauh dari ajarannya Nabi. Ini demikian, ya. Satu dilepas, ya. Seutas dilepas lama-lama kendor sudah. Akhirnya getas. Persna lepas. Nah, ini demikian nasallahu salam wal afiyah. Ini demikian. Sehingga tatkala kita barakallahu fikum sedang futur atau sedang ada masalah dengan salah seorang dari orang-orang yang mengikuti sunnah, permasalahan pribadi, jangan dibawa-bawa untuk kita terjerumus kepada sesuatu yang bisa menjadikan kita jauh dari ajaran Nabi, ya. Dari ajaran Nabi. Alasan karena ya ada permasalahan pribadi lah, akhirnya menjauh dari sunnah gara-gara alasan pribadi tadi. Ini keliru. Namanya ini, perhatikan, sebab orang menyimpang dari al-haq karena zaghu, dia ingin menjauh dari ajaran Nabi. Akhirnya azaghallahu qulubahum, Allah simpangkan dia ke arah dia berpaling. Ini demikian, ya. Kemudian dengan sebab perbuatan kezaliman. Dengan sebab, yaitu di sini ya, dengan sebab perbuatan kezaliman, dan diantaranya pula di sini dengan sebab barakallahu fikum orang tersebut mereka itu tidak mau belajar, tidak mau belajar dengan sebab kebodohan yang ada pada mereka, dengan sebab kebodohan yang ada pada mereka, sehingga bisa jadi kebodohannya karena tidak mau belajar, ya, atau orang tersebut tumbuh dalam lingkungan yang tidak mengenal agama, tidak mengenal sunnah, demikian. Dan dengan sebab yang ketiga bodohnya, dengan sebab pula ditambah orang-orang yang sudah mengenal sunnah tidak mau mendakwahkan sunnah, tidak mau mendakwahkan sunnah. Ini demikian, sehingga akhirnya mereka pun tumbuh tidak mengenal sunnah, ujung-ujungnya tatkala ditampakkan sunnah menolak. Menolak. Sehingga dikatakan oleh Yunus ibn Ubaid, seperti dinukilkan oleh Imam Al-Barbahari dalam Syarh Sunnah, kata beliau maknanya, sungguh mengherankan orang yang mau mengajak manusia kepada sunnah. Sungguh mengherankan orang yang mau mengikuti sunnah. Ya, pertama, sungguh mengherankan orang yang mau melaksanakan sunnah, mengamalkan sunnah, karena sudah jarang dilakukan. Dan lebih aneh dan mengherankan lagi orang yang mau mendakwahkan sunnah, karena dimusuhi, ya, ditolak oleh banyak manusia. Lebih mengherankan lagi orang yang diajak ketika masa-masa seperti itu diajak mengikuti sunnah, mau mengikuti sunnah. Lebih mengherankan lagi. Namun kenapa demikian? Karena jelas diingkari dan seterusnya, fatu balil ghuraba. Namun sangat berbahagia sekali orang yang dirasa aneh ketika itu. Ini diantara sebab mereka berpaling, karena berpaling dari belajar, dan juga mereka karena selalu mengagung-agungkan apa yang telah menjadi warisan leluhur. Ini demikian, ya. Dan juga taklidul a'ma yang semuanya dibahas secara terperinci dalam kitab Masailul Jahiliyah, yang mudah-mudahan antum bisa meneruskannya nanti, menyempurnakan, menyelesaikan kitab Masailul Jahiliyah ini dengan beliau Ustaz Ridwan di kesempatan yang akan datang, ya. Ini demikian, dan bagi siapa yang terlewatkan dari pelajaran pertama mungkin bisa mengikutinya, ya, dalam melalui kaset, minta kepada Abu Ubaid. Demikian, insyaallah ada didokumentasikan, sehingga kita pun tidak sengaja memang tidak meneruskan kitab ini, karena memang haknya beliau untuk menyempurnakan pembahasan kitab Masailul Jahiliyah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafaddalu, barakallahu fikum.